bidadari yang tawarkan cinta, seribu cinta tawarkan bahagia. To singkal mekisen hati beli uling adi, to singkal ngilangan rasa sayang beline, kapening ragan nadi tua adi ni metulis di ayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prejuru lan keluarga ni sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan mejangkepan selaku ala kirabi. Mungkin sampun pina ke bukti beli sayang kenani, tresnan ni sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli. Agang pas wejan yang widi pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangkep hiraga nada siki. Bisa selamanya kesaksian prejuru lan keluarga ni sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan mejangkepan selaku ala kirabi. Sampun pina ke bukti beli sayang kenani, tresnan beli sing tua dimuni adi dadi kurenan beli. Agan pas wejan yang widi pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangkep miraga nada siki. Mungkin sampun pina ke bukti beli sayang ken adi, tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli. Agan pas wejan yang widi pewiwahan antar bahan